أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رجع 756 كيلو هرتز للذاكرين والذاكرات. إذاعة القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd, ikhwati iman azanallah wa iyakum. Pendengar Raja di manapun Anda berada, pukul 9.20 menit waktu Indonesia bagian Barat, kembali kami hadir ke ruang dengar Anda untuk melanjutkan pembahasan rutin kita di setiap hari Rabu pagi ini, yaitu pembahasan mengenai pengobatan tradisional dan Tibun Nabawi bersama Al-Habib Muhammad Faris Al-Qiyanji. Dan telah hadir beliau bersama kami di studio pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat insyaallah ya. Alhamdulillah. Dan masih mengenai kudapan yang akan kita bahas di pagi hari ini, dan di pagi hari ini insyaallah kita akan membahas mengenai manfaat buah pepaya. Dan seperti biasa kami akan mengundang Anda di sesi tanya jawab nanti di 8236543 untuk line telepon atau di 0819896543 untuk pesan singkat. Kita mulai acara kita pada pagi hari ini. Tafadhal masykur. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'd. Khotul Islam para pencinta radio di mana pun Anda berada. Syukur alhamdulillah atas ide dan taufik yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian salawat serta salam semoga selalu senantiasa dicurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semoga pula kepada para keluarga dan sahabat serta pengikut yang setia hingga yaumil kiamah. Adapun kemudian seperti biasa maka kita akan membahas tentang pengobatan terapi jasmani baik dari sisi pencegahan, pengobatan maupun perawatan. Dan pada kesempatan kali ini kita melanjutkan dari pencegahan yang dulu kita bahas, pencegahan terhadap penyakit yang di waktu itu kita membahas. Yang pertama adalah sarapan ya. Pembahasan kita pertama kali adalah kurma, kemudian kita membahas kudapan. Yang pertama adalah apel, kemudian yang kedua kini kita akan membahas kudapan pepaya. Kemudian selanjutnya insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan di yang akan datang kita bisa masuk ke masakan yang dibahas secara rinci dari bumbunya sampai kepada tanaman-tanaman yang diresepkan pada waktu itu. Pengobatan timur yang di negeri ini kemudian disebut sebagai pengobatan tradisional sebenarnya telah mendapat banyak perhatian dari pemerintah kita maupun para ahli kesehatan yang berkecimpung di bidang tersebut, di mana terlihat dari semenjak zaman pendudukan Jepang pada tahun 1942 pada tahun 1944 pemerintah ikut andil para ahli pada waktu itu. Salah satu diantaranya adalah seorang dokter anak negeri, yaitu Dr. Seno Sastro Amijoyo dengan bukunya Obat Asli Indonesia. Beliau banyak menguraikan tentang obat-obatan Indonesia. Kemudian beliau kumpulkan dari sisi pengalaman-pengalaman masyarakat pada waktu itu. Kemudian beliau mencarikan referensi tentang literatur ilmiahnya. Perhatian terhadap obat-obatan asli, khususnya dari tanaman obat, ya, yang mendapat perhatian khusus dari para ahli kesehatan negeri ini. Pada waktu itu, perhatian tersebut dikarenakan sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Seno Sastro Amijoyo, bahwasanya perhatian pada tahun tersebut 1942 sampai 44 pada waktu itu dikarenakan sangat kurangnya pasokan obat-obatan kimia yang biasa diimpor dari luar negeri. Kemudian di alam kemerdekaan, perhatian masyarakat dan para ahli pun mulai tampak. Terbukti pada tahun 1947, 2 tahun setelah merdeka negeri ini. Artinya dalam negeri yang masih muda, 2 tahun kemerdekaan negeri ini, tahun 1947, pemerintah mendirikan laboratorium kimia dan laboratorium farmakoterapi di Klaten, serta mendirikan pula di tahun tersebut Hortus Medicus di Tawangmangu, Karanganyar, Surakarta. Kemudian di tahun berikutnya juga pemerintah menyusul pendirian-pendirian Workgroup for Medicine Klaten di Bogor dan yang membidangi permasalahan tanaman. Kemudian di Komisi Farmakoterapi Kementerian Kesehatan pada tahun 1950 pada waktu itu. Kemudian terdapat Komisi Interdepartemen Farmakoterapi pada tahun 1951. Kemudian mendirikan Lembaga Farmakoterapi di Jakarta pada tahun 1954. Dan terus para pemerintah tahun demi tahun memberikan perhatian yang penuh terhadap pengobatan timur. Bahkan Lembaga Farmakoterapi di Jakarta pada tahun 1954, Badan Perencanaan Penggunaan Obat Asli yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan, itu hasilnya besar telah dilaporkan dalam seminar penggalian sumber alam Indonesia untuk farmasi pada tahun 1964 di Jogja. Jadi terus kementerian dari Jakarta ke Jogja, kemudian ke Bogor. Tidak cukup itu, kemudian pemerintah pun menurunkan kebijakan-kebijakan terhadap pengobatan tradisional, itu dengan memberikan peraturan-peraturan seperti dikeluarkannya Permenkes nomor 1186 tahun 1986 tentang pemanfaatan akupunktur di sarana pelayanan kesehatan. Kemudian keluar pula Permenkes nomor 0584 tahun 95 tentang sentra pengembangan dan penerapan pengobatan tradisional sampai tahun 2003. Dan di tahun 2003 pula keluar Kemenkes yang memperbarui semuanya, nomor 1076 tahun 2003 tentang penyelenggaraan pengobatan tradisional. Kemudian di bulan yang baru, di tahun 2010, barulah keluar Permenkes nomor 003 tahun 2010. Bulan Februari tentang sertifikasi jamu dalam penelitian berbasis pelayanan kesehatan. Demikian perhatian pemerintah dalam bidang ini. Pada prinsipnya, sebagaimana yang saya sering sampaikan, bahwasanya penyakit ada dua macam. Siapapun perhatiannya, ya, apapun perhatiannya, tetap harus berimbang. Tidak bisa perhatian dari sisi penyakit jasmani kemudian mengesampingkan perhatian terhadap sisi penyakit-penyakit rohani. Karena sementara penyakit itu terdiri dari dua macam. Itu yang pertama penyakit jasmani, dan yang kedua adalah penyakit kolbu. Dan kedua-duanya penyakit ini dipelajari dalam agama kita dan disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Adapun penyakit kolbu banyak disebutkan di dalam dalil-dalil dan banyak disampaikan oleh para asatid. Maka barang siapa berkehendak untuk pembahasan bab-bab penyakit kolbu secara meluas, dan saya yakin semua manusia pasti membutuhkannya, maka silakan dengar dan simak terus kajian-kajian yang disampaikan oleh para asatid di radio yang kita cinta bersama ini, di Radio Roja, ataupun di kajian-kajian ustadz-ustadz kita yang membimbing kita, di mana hal ini merupakan bidang-bidang beliau. Sedangkan penyakit jasmani, maka penyakit jasmani ini pun tidak bisa berdiri sendiri, melainkan ada tambahan-tambahan atau ada penyebab-penyebab pula dari penyakit sisi kolbunya. Ada beberapa cara, kaidah-kaidah menjaga diri dari penyakit jasmani. Yang pertama adalah menjaga kesehatan atau tindakan-tindakan preventif, sebagaimana yang telah saya sampaikan pada beberapa waktu yang lalu. Kemudian yang kedua adalah menghindari dan menghilangkan materi-materi yang merusak. Dalam hal ini, seperti hawa udara, memperhatikan keseimbangan antara diri dan hawa udara yang ada. Kemudian, menjaga diri dari, yang ketiga, menjaga diri dari segala perkara yang menyakitkan. Menghindari menghilangkan materi yang rusak, selain hawa udara adalah pola makan. Kemudian menjaga diri dari segala perkara yang menyakitkan, itu pun termasuk kecapean istirahat. Harus ada olahraga, tapi tidak boleh terlalu banyak. Artinya secukupnya, sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian, dari situlah maka pengobatan timur secara umum dan khususnya Ibnu Nabawi membahas permasalahan-permasalahan tiga hal ini. Baik dari sisi pencegahan, kemudian penghilangan materi-materi yang mengendap di dalam tubuh. Kemudian yang ketiga adalah menjaga diri dari perkara yang menyakitkan. Kemudian dengan jelas disebutkan dalam Ibnu Nabawi ada 10 perkara yang manakala dibiarkan tertahan maka akan membahayakan tubuh. Itu di antara yang pertama adalah darah yang bergejolak. Apabila sudah bergejolak, maka tidak bisa dibiarkan. Maka Ibnu Nabawi memberikan solusi hijamah atau bekam. Kemudian sperma apabila meronta atau yang keluar beruntun. Artinya seseorang menjaga diri dari sesuatu yang menyakitkan, tidak boleh dia menahan sperma ataupun terlalu banyak mengeluarkan sperma. Seseorang hendaklah mengeluarkan manakala sperma sudah meronta, akan tetapi tidak terlalu berlebihan. Kemudian air kencing, kita tidak bisa menahan, menahannya akan menjadikan sakit. Kemudian buang air besar, terlalu banyak kencing bermasalah, tidak menahan kencing pun akan bisa menyebabkan sakit. Begitu pula dengan buang air besar, begitu pula dengan buang angin, begitu pula dengan muntah, begitu pula dengan bersin. Kemudian istirahat atau tidur. Kemudian yang kesembilan lapar, dan yang kesepuluhnya adalah haus. Setiap sesuatu dari 10 hal ini bila ditahan maka akan menyebabkan suatu penyakit. Hal ini banyak disebutkan dalam buku Ibnu Nabawi. Begitulah pengobatan-pengobatan dari si jasmani. Adapun pengobatan kolbu, hal ini tentunya diserahkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak ada jalan untuk mencapainya kecuali dari mereka. Sesungguhnya kebaikan kolbu adalah dengan mengenal Rabb-nya, dengan mengenal penciptanya, dengan mengetahui nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, hukum-hukumnya, dan dengan lebih memilih keridhaan dan kecintaannya, serta menghindari larangan-larangannya dan perkara-perkara yang dibencinya. Dalam hal ini tidak ada kesehatan kolbu dan tidak ada kehidupan sama sekali kecuali dengan cara hal seperti itu. Dan yang tidak dapat dicapai tentang kesehatan kolbu ini tidak akan bisa dicapai dari siapapun kecuali dari para rasul sallallahu alaihi wasallam, dari para rasul alaihi wasallam. Dan barang siapa yang menyangka mendapatkan kesehatan kolbu dengan cara selain mengikuti para rasul, maka hal ini termasuk adalah perkara yang salah. Apa yang disangkanya itu merupakan kehidupan nafsu hewani dan birahinya, dan kesehatan dan kekuatannya. Adapun kehidupan dan kesehatan kolbu jauh darinya. Barang siapa yang tidak dapat membedakan antara dua hal tersebut, yaitu kesehatan kolbu yang penuh syahwat, kebinatangan, dengan kesehatan kolbu yang sungguhnya, maka hendaklah ia menangisi kehidupan kolbunya, karena sungguhnya kolbunya telah mati. Dan hendaklah ia menangisi cahaya kolbunya, karena sungguhnya kolbunya telah tenggelam dalam lautan kegelapan. Dan hal ini tentunya bisa kita dapatkan dari para ulama kita, kemudian dari ustaz-ustaz kita, orang-orang tua kita yang kompeten di bidangnya. Kembali ke pengobatan jasmani. Maka pengobatan jasmani ini ada dua macam paling tidak, yaitu salah satu yang membutuhkan, yang tidak membutuhkan pemikiran, seperti rasa haus, kemudian minum, rasa lapar, kemudian makan, dan sesuatu yang membutuhkan analisis pemikiran. Adapun penyakit-penyakit yang membutuhkan pemikiran, diantaranya adalah penyakit, yang pertama adalah mencegah terjadinya penyakit mutasyabihah, di mana ini adalah kombinasi penyakit yang mempengaruhi kondisi tubuh sehingga mengeluarkan tubuh dari kondisi normalnya. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan tubuh atau percampuran komposisi, dalam kata lain komplikasi atau ketidakseimbangan fungsi organ tubuh tersebut. Baik tubuh itu condong kepada hawa panas ataupun tubuh tersebut condong kepada hawa dingin, atau tubuh tersebut condong kepada kering atau tubuh tersebut condong kepada basah, atau dari komplikasi kedua-duanya. Hal ini terbagi menjadi dua macam, yaitu unsur materi yang disebut materi adalah yang disebut adalah materi panas, dingin, kering dan lembab, ataupun sakit dikarenakan unsur materi ataupun dikarenakan cara atau pola hidup. Adapun penyebab penyakit itu ada yang bersifat materi dan ada yang berproses. Maksudnya dengan datangnya materi atau hawa udara, baik panas, dingin, kering ataupun lembab, kemudian dia memasuki tubuh, kemudian meninggalkan materi yang buruk yang mempengaruhi tubuh dan menyakiti tubuh. Ini namanya dinamakan dengan penyakit yang berproses. Hal ini tentunya ada kalanya seseorang punya penyakit panas dikarenakan kurangnya hawa dingin yang ada dalam tubuh kita, atau hawa panas yang memang panas itu berlebihan, dinginnya cukup akan tetapi panasnya terlalu berlebihan. Maka dalam hal ini terapi pengobatan itu sesuai dengan diagnosis yang ada. Panas didinginkan, dingin kemudian dihangatkan. Akan tetapi yang jadi masalah adalah ketika seseorang muncul timbul penyakit panas, kemudian adanya diperlukan penegakan diagnosis adalah panas ini dikarenakan apa? Apa dikarenakan panas berlebih yang datang dari luar, atau dikarenakan muncul panas dikarenakan dinginnya berkurang? Tentunya kalau panas berlebih, tentunya diturunkan obat-obatnya, obat dingin yang untuk menurunkan panas. Akan tetapi, manakala seseorang mengidap penyakit panas dikarenakan hawa dinginnya yang berkurang, tentunya pengobatannya dengan cara memupuk hawa dingin, sehingga dingin bisa mengimbangi panas yang ada dalam tubuh dan seterusnya. Itu kita tidak akan dan kemudian ada beberapa penyakit lagi yang nanti mungkin suatu saat akan kita sampaikan pada mukadimahnya. Dan yang akan kita bahas salah satu di antaranya hari ini adalah pepaya. Di mana pepaya ini merupakan tanaman perdu yang batangnya tidak berkayu, kemudian berongga. Warnanya putih kotor, daunnya tunggal, kemudian pertulangan menjari. Dan pepaya ini orang Sunda bilang dikatakan gedang. Ya. Dan pepaya konon bukanlah tanaman asli Indonesia. Tanaman ini berasal dari Amerika. Itu Amerika Tengah tepatnya. Itu dari Meksiko bagian selatan dan Nicaragua. Dan sekarang pepaya ini banyak sekali aneka ragam pepaya. Ada pepaya Bangkok yang berasal dari Thailand. Pepaya Bangkok ini mulai ditanam di negeri Indonesia sejak tahun 1970-an. Adapun pepaya jenis ini diunggulkan dikarenakan ukurannya paling besar dibandingkan lainnya. Dan juga daging buahnya berwarna jingga kemerahan. Rasanya lebih manis dan lebih segar. Kemudian teksturnya keras tidak lembek sehingga lebih tahan lama. Juga rongga buahnya kecil sehingga daging buahnya tebal, permukaan kulitnya tebal dan tidak rata. Ini keistimewaan pepaya Bangkok. Kemudian ada pepaya dalam lokal yang dinamakan dengan pepaya Cibinong yang matang ditandai dengan bagian ujungnya warnanya kuning, sedangkan yang lainnya tetap hijau. Bentuk buahnya buahnya panjang, ukurannya besar, pangkal buahnya kecil, kemudian membesar di bagian tengah dan ujungnya runcing atau lancip. Di bagian ujung permukaan kulit buahnya halus tidak rata. Daging buah warna Cibinong ini merah kekuningan. Rasanya manis segar, teksturnya juga keras dan tahan selama pengangkutan. Kemudian ada lagi pepaya Hawaii yang berasal dari Kepulauan Hawaii dan merupakan jenis pepaya Solo. Artinya pepaya yang hanya dimakan oleh satu orang. Dikarenakan ukurannya yang kecil. Dan bentuk pepaya ini agak bulat. Kemudian agak panjang sedikit. Ya. Kulit buahnya warnanya merah kuning cerah. Daging buahnya agak tebal, warnanya kuning. Dan rasanya manis segar. Adapun pepaya itu yang digunakan adalah beberapa yang digunakan diantaranya adalah akarnya, daunnya, bibijinya, kemudian buahnya. Pengobatan Timur memahami penggunaan pepaya sebagai obat berdasarkan sifat dan rasanya, di mana pepaya mempunyai biji pepaya ini mempunyai sifat dingin, di mana dinginnya ini bagus untuk pengobatan sindrom panas. Kemudian rasanya juga pahit yang bagus digunakan untuk menguatkan jantung. Adapun buahnya, buah pepaya sifatnya netral, punya bisa ke arah sejuk dan bisa ke arah panas. Akan tetapi rasanya yang manis menguatkan kekebalan tubuh dan menambah keharmonisan organ-organ tubuh ataupun bahan obat yang akan dimasukkan. Adapun khasiat secara umum, buah pepaya ini bagus untuk membersihkan darah. Sumbangsih dari para pakar peneliti menyebutkan efek farmakologi dari beberapa kandungan yang ada pada pepaya. Di antaranya getah putih yang ada pada batang, daun, buah dan buah muda. Getahnya merupakan enzim papain, yaitu enzim pemecah protein. Dan ini berguna untuk mengempukkan daging dan pemecah serat daging-daging yang alot. Kemudian pepaya mempunyai beta karoten yang merupakan provitamin A yang dirubah oleh fungsi hati menjadi vitamin A yang merupakan antioksidan yang ampuh untuk menangkal serangan radikal bebas penyebab timbulnya kanker. Kemudian ada beta kriptosantin, lutein dan ada juga zeaxanthin yang berperan sebagai antioksidan juga dan untuk mencegah timbulnya kanker serta berbagai penyakit degeneratif lainnya. Kemudian pepaya merupakan tanaman yang kaya akan serat, sehingga bagus untuk memperlancar buang air besar dan mencegah terjadinya sembelit. Vitamin C pada pepaya menunjukkan pepaya bagus untuk meningkatkan, menguatkan jantung. Kemudian memperbagus dinding kapiler darah, memperkuat dinding kapiler darah. Kemudian menghambat penuaan, menguatkan kekebalan tubuh sebagai tonik. Kemudian mineral yang dominan pada pepaya, di mana yang dominan adalah potasium, itu mampu memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit serta keseimbangan asam basa dalam tubuh dan juga berperan dalam transmisi saraf. Kemudian rasio potasium terhadap yodium yang tinggi mencegah timbulnya darah tinggi. Kemudian kalsium yang ada pada pepaya juga mengisi kepadatan tulang. Asam folatnya berperan dalam pembentukan sel darah merah dan darah putih pada sumsum tulang belakang. Fosfornya bagus untuk tulang dan gigi. Kemudian zat besinya bagus untuk butiran darah merah, dan magnesiumnya bertindak sebagai katalisator dalam reaksi biologi di dalam tubuh. Kemudian pepaya termasuk buah yang rendah lemak, tanpa kolesterol, ya, rendah sodium, bahkan mampu mengikat lemak kemudian mengeluarkan lewat buang air besar. Kadang sering orang menggunakan buah pepaya mengkal, di mana bagus pula untuk pencaharingan peluru kencing dan melancarkan ASI. Dan kegunaan pepaya secara umum, akarnya bisa digunakan untuk batu ginjal, cacingan, encok rematik, peradangan pada rahim, radang ginjal, kemudian sakit kandung kemih, kemudian pengobatan pada haid yang tidak teratur. Kemudian bijinya juga bisa digunakan untuk penyakit-penyakit kulit, gangguan pencernaan, jerawat, pembesaran pada limpa, kemudian nyeri sendi, obat cacing, ya, pembengkakan hati maupun rematik. Adapun buahnya yang matang biasa digunakan untuk gangguan pencernaan, pengobatan mah, sariawan, sembelit, sampai kepada pengobatan tidak nafsu makan. Kemudian buah yang mengkal bagus untuk gangguan lambung, kencing sedikit, keracunan, kemudian pembesaran hati, pembengkakan limpa, dan pengobatan sembelit serta tidak datangnya haid. Dan daunnya sangat banyak sekali manfaatnya, di antaranya untuk pengobatan berbagai macam edem atau bengkak, bisul, kemudian beri-beri, demam, disentri, empedu, cairannya berlebih, haid tidak teratur, pembengkakan kaki gajah, sampai kepada pencegahan kanker, kejengkolan, malaria, masuk angin, nafsu makan, melancarkan ASI, menghilangkan sakit, sebagai obat cacing, ya, dan sebagai obat perut mules. Dan getahnya bisa digunakan sebagai obat luar. Secara umum, pepaya sangat bagus sekali untuk melancarkan ASI, menguatkan badan yang lemah, pengobatan batu ginjal, batuk terus-menerus, bisul yang kronis, ya, borok, bronkitis, cacing kremi, cacing gelang, kemudian darah tinggi, demam, diare, disentri, sampai kepada encok, gangguan lambung, ya, semuanya sampai kepada keputihan. Kemudian pepaya ini sangat banyak sekali manfaatnya, sampai kepada telapak kaki yang pecah-pecah, ubanan sebelum waktunya, atau pencegahan penuaan secara dini, ya. Tentunya sangat banyak manfaat pepaya ini manakala disediakan sebagai kudapan di jam 7 sampai jam 9, baik menggunakan apel maupun menggunakan pepaya. Kemarin kita telah bahas apel, dan kemudian sekarang menggunakan pepaya, dan tidak kalah juga manfaat dari pepaya ini untuk kudapan. Adapun ada yang pertanyaan mengenai penyakit yang tidak ada pada pepaya, maka insya Allah nanti kita carikan pada solusi di tanaman obat yang lainnya. Soal demikian, kemudian untuk masuk ke sisi tanya jawab, saya sarankan kepada Allah Abul Bani. Jazakallah khairan akhi atas penjelasannya di pagi hari ini. Dan demikian ikhutul iman azinallah wa iyakum, manfaat yang sudah dijelaskan mengenai buah pepaya telah disampaikan oleh Al-Habib Muhammad. Dan sesaat lagi insyaallah kita akan masuki sesi tanya jawab. Seperti biasa, silakan menelpon kami di 8236543 untuk netelpon, atau di 0819896543. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini insyaallah. نور من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رجع 756 كيلو هرتز للذاكرين والذاكرات. إذاعة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله رجع 756 كيلو هرتز للذاكرين والذاكرات. إذاعة القرآن الكريم. نور من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رجع 756 كيلو هرتز للذاكرين والذاكرات. إذاعة القرآن الكريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, إخوة الإيمان عزنا الله وإياكم, masih bersama kami dalam pembahasan obat-obatan tradisional. Dan mohon maaf sebelumnya, agak sedikit terganggu suara yang terdengar di ruang dengan Anda, mungkin karena di atas dari studio kami ini, tepat di atas studio kami sedang ada pembangunan, dan mohon maaf sekali lagi apabila memang terdengar agak berisik. Dan kita sudah masuki sesi tanya jawab di 8236543. Sudah ada seorang ibu, kita sapa. Halo ibu. Assalamualaikum Abu Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan ibu. Assalamualaikum Abu Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dua pekan ini mungkin ya lambung saya ini kayaknya kambuh mulu nih mbaknya. Mbaknya apa namanya, udah minum obat mama itu sih yang kayak macam-macam milanta gitu ya, udah minum, udah makan kunyit, udah makan madu, udah macam-macam, tapi kayaknya nggak ini, masih aja tuh lambungnya kayak dikit-dikit maunya makan, dikit-dikit kayak itu kayaknya betah banyak anginnya, udah gitu kayaknya ini nih abu apa, kayaknya di dada tuh kayak panas-panas gitu, kayak panas dalam gitulah gitu, panas dalam. Nah ini kalau pepaya pengobatannya diapain ya? Iya, terima kasih ibu. Iya. Tapi mungkin ini kalau pakai pepaya ini nggak masalah ke lambung gitu ya? Iya, nanti. Kan dingin sifatnya. Iya, nanti ditunggu jawabannya ibu ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam wabarakatuh. Jadi dalam pengobatan Timur memandang penyakit gangguan lambung, sebagaimana disebutkan terdapat peradangan dan lain sebagainya. Secara khusus dalam Tibun Nabawi menyebutkan bahwasanya jantung merupakan sumber panas. Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya menyebutkan bahwasanya jantung merupakan sumber panas. Adapun dalam pengobatan timur secara umum, jantung pun sebagai sumber panas, di mana jantung memanasi lambung sehingga lambung bisa mencerna makanan. Akan tetapi manakala terlalu panas berlebih pada jantung, maka akan menyebabkan peradangan pada lambung. Sebaliknya, kalau pemanasan dari jantung kurang, maka pencernaan tidak bisa mencerna, atau terlalu dingin, maka pencernaan tidak bisa mencerna. Ketika buang air besar, maka keluar makanan-makanan yang tidak dicerna. Seperti makan jagung, keluar biji jagung, macan kangkung, keluar kangkung. Adapun kalau pemanasan berlebih, maka terjadi peradangan seperti radang lambung, ya, panas dalam dan sebagainya. Hal ini dikarenakan panas berlebih. Dan biasanya itu cara terapinya itu dengan cara mendinginkan jantung dari sisi pendinginannya, seharusnya dari sisi paru-paru yang mendinginkan jantung dengan cara mengambil cairan dari ginjal, karena jantung punya hubungan istimewa dengan ginjal. Kan tapi manakala ada penyakit penyerta seperti gampang masuk angin dan lain sebagainya, maka walaupun dalam sebuah kadang-kadang ada sebuah teori yang menyatakan manakala ada penyakit yang berat dan ringan, maka diobati dulu yang berat baru kemudian yang ringan. Akan tetapi banyak pula ya praktek yang dilakukan bahwasanya yang lebih bermanfaat adalah mengobati yang ringan dulu, sampai yang maksudnya penyakit-penyakit penyertanya. Suatu contoh, misalkan radang lambung yang menandakan lidah merah, kemudian selaputnya kuning. Maka selaput kuning ini, itu kemudian yang dihilangkan dulu, atau limpa lembabnya, atau permasalahan dikarenakan anginnya, itu maka harusnya dihilangkan dulu. Kenapa? Kalau kita memperhatikan penyakit pada organnya, ya, penyakit yang beratnya, kemudian kita tidak memperhatikan yang ringannya, maka pengobatan penyakit yang berat ini lama. Sehingga masuk angin ini nanti lama-lama, ketika lebih dari 3 bulan dia tidak dikeluar apa, tidak diobati, maka akan menjadi penambah beban. Artinya dia akan melukai organ yang lainnya, dan ini akan bertambah sakit dan bertambah sakit. Akhirnya menambah masalah baru. Maka seharusnya yang masih ringan dibuang dulu. Kenapa? Karena pengobatan biasanya yang sudah masuk ke dalam organ lebih dari 3 bulan itu biasanya memakan waktu yang lama. Kemudian secara umum tadi ibu juga mengatakan pepaya dingin, padahal buah pepaya itu netral ya. Dan kalaupun dingin, radang merupakan panas pada tingkatan kedua sampai pada panas tingkatan ketiga. Adapun buah pepaya merupakan netral yang mampu dilarikan ke arah yang dingin, bisa dimasukkan ke arah yang dingin. Ibu bisa menggunakan satu buah pepaya yang masak. Yang saya maksud adalah masak pohon. Kemudian dikupas, dicuci dengan air masak, ditambah sedikit garam, kemudian dipotong-potong, baru kemudian dimakan. Dan bisa dilakukan 2 kali sehari. Itu bisa dilakukan pada jam-jam kurang lebih 9 sampai sore harinya habis asar, ya, sebanyak yang diperlukan. Dan bisa dilakukan sehabis pagi, sehabis sarapan, dan sore tentunya kan sehabis makan. Ya, boleh sehabis makan malam maupun sehabis makan siang ataupun sehabis sarapan pagi. Mudah-mudahan cepat sembuh, soal begitu. Dan selanjutnya. Ya, demikian jawabannya ibu. Dan selanjutnya masih dari penelpon Bapak Ghazali di Kampung Mangga. Halo Bapak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, ini saya mau nanya minyak zaitun, kurma, habatus soda sama madu, bagusnya diminumnya kapan aja ya? Apakah sehari 3 kali atau 2 kali? Untuk stamina Pak ya, untuk. Iya betul. Iya. Ada lagi Pak? Cukup. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Manakala seseorang itu masih tindakan preventif atau pencegahan, maka cukuplah dia menggunakan makanan untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Seperti misalkan bisa mengkonsumsi madu 3 sendok makan bangun tidur, mau tidur. Adapun minyak zaitun ya bisa gunakan sebagai masak, untuk mengganti minyak goreng, kemudian bisa digunakan untuk masak. toh masak itu minyaknya tidak terlalu banyak. Ya. Seperti itu insyaallah. Kemudian selanjutnya? Iya, masih dari penelpon kembali, seorang ibu sudah masuk. Halo Ibu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya mau nanya, ini kan kalau buang air besar selalu keluar darah sih, terus itu perutnya sakit, itu obat herbalnya apa ya? Buang air besar selalu keluar darah begitu Ibu ya? Iya. Untuk ibu atau anak Ibu? Hah? Untuk ibunya atau anaknya? Untuk ini apa, suami. Oh begitu ya. Cukup satu saja Ibu ya? Iya udah. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Buang air besar berdarah. Iya. Sebenarnya bisa juga buang air besar berdarah ini dikarenakan panas yang ada dalam tubuh, atau dikarenakan panasnya fungsi hati. Bisa juga dikarenakan sindrom panas hati yang berlebih. Bisa juga dikarenakan sindrom panas pada limpa maupun pada lambung. Ini sebenarnya yang harus dilakukan adalah memang mendinginkan organnya. Adapun buang air besar berdarah ini, ada beberapa herbal yang biasa digunakan secara umum. Di antaranya 500 gram kangkung plus setengah kilo, segar dicuci bersih, kemudian dibilas dengan air matang, kemudian kangkung ini dijus, dijus sampai halus, kemudian diperas ambil airnya, saring pakai kain, kemudian ambil airnya, kemudian ditambah dengan madu 1 sendok makan, kemudian baru diminum. Soalnya begitu. Dan selanjutnya, ya, masih di 8236543 bagi Anda yang ingin menelpon langsung di pagi hari ini. Dan kita beralih ke pesan singkat. Ya, berkaitan dengan penyakit jantung secara umum, ada juga yang bertanya mengenai jantung bocor. Bagaimana cara pengobatan jantung ini dengan menggunakan buah pepaya? Jadi saya selalu menganjurkan untuk berobat kepada yang mendiagnosa, karena tahapan pengobatan adalah diagnosa, yang mengetahui penyebab penyakitnya, kemudian mengetahui penyakitnya, kemudian baru merumuskan obatnya. Tentunya tidak mungkin pengobat timur atau pengobat tradisional kemudian mendiagnosa, oh jantungnya bocor, itu tidak akan mungkin. Karena dia tidak lihat jantungnya, bagaimana dia akan tahu kalau jantungnya bocor. Sindrom jantung ada beberapa macam di dunia pengobatan timur. Seperti jantung dingin, jantung berkurang, enggak menjadikan panas jantung, atau apa, panas jantung berlebih ya, atau jantung lemah dan lain sebagainya ya. Tentunya dalam hal ini tidak ada keterangan bahwasanya oh ini panas akan mengakibatkan bocor, lemah akan mengakibatkan bocor. Tentunya hal ini yang lebih paham adalah pengobatan barat atau kedokteran barat, karena beliau-beliau ini yang memeriksa ya, melalui peralatan-peralatan yang super canggih, kemudian ditentukan sakitnya. Ya, adapun dalam pengobatan timur tetap 10 orang, 30 orang yang punya penyakit jantung bocor misalkan, maka bisa jadi pengobatannya berbeda, karena disesuaikan dengan usianya, kemudian tempat tinggalnya ya. Tentunya berbeda antara orang Tanjung Priok dengan orang Cilengsi dalam hal pengobatan, dari sudut pandang pengobatan timur. Mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian selanjutnya, ya, masih dari pesan singkat, Ummu Hanifah bertanya, ada banyak pertanyaan, sebetulnya kita angkat satu saja yang berkaitan dengan pembahasan kita di pagi hari ini. Apakah benar pepaya mentah jika direbus bisa melancarkan ASI? Ya, sebenarnya yang sering digunakan sebagai pelancar ASI adalah daunnya. yaitu daun pepaya yang diremas-remas kemudian dilayukan di atas api, kemudian di dalam keadaan hangat diborehkan pada sekeliling payudara. Ya, ataupun buah pepaya itu dimakan ya. Kemudian buahnya, manakala buahnya hendak digunakan sebagai pelancar ASI, maka biasanya bukan buah yang mentah, tapi buah yang mengkal. Manakala ASI terlalu sedikit, ya, jadi melancarkan ASI dengan memperbanyak ASI berbeda. Melancarkan ASI sebenarnya cuma kurang lancar jalannya. Adapun memperbanyak untuk ASI yang sedikit, ya, untuk memperbanyak, maka bisa menggunakan buah pepaya yang mengkal, ya, kemudian dijus, dapat 3/4 gelas, kemudian diminum 1 hari sekali. Soalnya demikian, dan selanjutnya. Iya, masih dari pesan singkat, ada beberapa pertanyaan yang sama mengenai daging yang tumbuh di sekitar, mohon maaf, di sekitar dubur. Apakah ini ambeien dan bagaimana cara pengobatan dengan pepaya? Secara umum diketahuinya begitu. Walaupun nanti mungkin dalam kedokteran baru lebih paham, karena dalam pemeriksaan, oh ini kategori nama ya. Dalam pengobatan timur biasanya maka lebih cenderung menggunakan pengobatan itu pemeriksaan penggolongan sindrom. Dan biasanya manakala ada daging yang tumbuh, itu bisa juga dikarenakan sebab bisa lemahnya energi limpa, energi vital limpa, sehingga dia tidak bisa mentransportasikan cairan, atau bisa juga dikarenakan panas limpa. Nah, panas ataupun lemah limpa ini bisa juga disebabkan oleh pengaruh-pengaruh organ lain. Ambeien dan tidaknya tentunya menanyakannya ke yang kedokteran barat tentunya yang dalam hal ini akan. Tapi dalam pengobatan timur biasanya dilihat dari sisi sindromnya. Bisa jadi sindrom ini bisa dikarenakan lemah panas limpa, ya, atau lemah energi limpanya, ataupun terlalu panas, panas pada limpa terlalu berlebih, dan ini bisa juga mengakibatkan benjolan muncul, benjolan pada dubur, ya, tentunya seperti itu. Dan ini bisa untuk mendinginkan bisa diolesi pakai lendir lidah buaya 2 kali sehari, ya, kemudian bisa juga makan lendir lidah buaya 1 sendok makan 2 kali sehari, begitu insya Allah. Kemudian ya, itu dari akibat dari makanan yang terlalu pedas, benar nggak? Kadang seperti itu. Jadi kalau memang itu sindrom panas limpa yang berlebih, maka bisa juga dikarenakan terlalu berlebihnya sehingga limpa tidak bisa mengendalikan panas yang ada pada paru-paru, sehingga paru-paru punya hubungan luar dalam dengan usus besar, ya. Kemudian usus besar itu panas juga dikarenakan paru-paru dan usus besar ini berpasangan, ya. Kemudian panasnya usus besar akan mengakibatkan benjolannya larinya ke dubur, bukan ke yang lainnya. Kalau bukan usus besar maka tidak akan ke dubur, ya, dari limpa ke situ. Soal begitu. Nah, selanjutnya. Ya, kita beralih ke penelpon Bapak Adia di Jakarta. Halo Bapak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak, saya mau tanya begini. Saya pernah baca buku Mechanism of Enzyme, ya, dari dokter Jepang, bahwa kita untuk bisa diet itu diminta untuk makan 1 jam sebelum makan, Pak. Nah, dengan makan buah 1 jam sebelum makan atau setengah jam sebelum makan. Nah, apakah kita bisa menggunakan pepaya ini untuk diet tersebut? Mohon sarannya, Pak. Iya, terima kasih, Bapak. Iya. Ya, sebelum dijawab akhir ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan diet, ya. Tadi disebutkan bahwa pepaya bisa mengikat lemak, gitu ya. Ini yang ditanyakan oleh Umu Amit di Tangerang. Apakah ini bisa menurunkan berat badan atau diet? Iya, maksudnya begitu. Jadi pertanyaan ini sebagai jawaban dari pertanyaan Bapak, yeah, ini tadi. Pertanyaan SMS sebagai jawaban dari pertanyaan apakah ini upaya ini bisa menurunkan berat badan? Iya. Jadi tadi merupakan hasil penelitian di permasalahan enzim tadi, ya, bahwasanya 1 jam atau 45 menit menggunakan buah sebelum makanan, karena bertujuan di mana buah itu yang seratnya tinggi itu nanti bisa memperbagus pencernaan pada umumnya. Ya, kalau dari sisi pengobatan timur sebenarnya buah yang manis ini kemudian akan menguatkan limpa dan lambung. Karena dalam buku yang Bapak baca itu kurang lebih proses buah itu 45 menit, maka kemudian 1 jam kemudian baru makan. Ya. Kalau enggak sepenelitian memang dari Jepang. Dan itu banyak ya yang mempraktekkan, dan pada prinsipnya begitu pula yang dilakukan dalam pengobatan timur. Ketika pagi hari bangun tidur, yang ketemu ya bukan nasi dulu, akan tetapi buah dulu. Apakah pepaya bisa? Ya, bisa untuk jawab SMS, bisa untuk jawab Bapak tadi. Betul, insyaallah begitu. Dan selanjutnya. Iya, masih dari penelpon Umu Hanif di Jakarta. Halo Ibu. Ya, assalamualaikum Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya, Ibu. Ya, aku itu pernah dengar dari jawaban penanya, dari pertanyaan tentang penyakit yang akan timbul akibat pola makan di atas jam 9 malam. Cuma ana lupa itu penyakit yang akan timbul 5 sampai 10 tahun kemudian itu apa. Terus kalau sudah ada itu pengobatannya gimana? Terus sama ketombe yang parah ya, itu organ. Saja Ibu. Iya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena yang pertama itu masih angka-angka ya. Penyakitnya apa, kemudian gejala yang nanti kalau sudah terkena obatnya apa. Tapi saya jawab tentunya yang sudah terkena dulu. Ya kan? Itu kan tadi angka-angka yang belum terkena. Yaitu tadi yang terkena adalah ketombe. Ya kan? Enggak, itu belum sempat ditanyakan. Maksudnya secara umum saja, apabila seseorang makan malam di atas jam 9, secara umum apa akan penyakit apa yang akan timbul ketika membiasakan makan malam? Oh, bukan ketombe ya? Ketombe itu sebenarnya pertanyaan yang kedua, tapi kita akan. Oh, iya. Jadi sebenarnya pada pembahasan yang telah lalu kita telah sampaikan bahwasanya makan memang hendaknya tidak boleh terlalu malam. Bahkan kita kasih dalam jadwal piket organ yang pernah kita bahas, bahwasanya jadwal makan yang bagus pada malam hari adalah antara jam 5 sampai jam 7 malam. Ya, dan manakala melebihi pada jam tersebut, maka akan mengganggu kerja tubuh. Kenapa? Karena tentunya prosesnya sudah makanan tersebut sudah tidak ada yang proses. Walaupun secara umum masa nggak ada yang proses sih, ya bukan begitu maksudnya. Akan tetapi memang masing-masing organ itu mempunyai jadwal piket, ya, di mana semuanya itu tidaklah menumpuk, tidak ada penumpukan. Ya, memang diproses, nantinya diproses, bukan tidak diproses sama sekali. Akan nantinya diproses, akan tetapi akan terjadi penumpukan di situ, penumpukan makanan. Lah akan terkena penyakit apa? Maka manakala makanan yang berhubungan dengan makanan yang pertama kali terkena, tentunya yang pertama kali yang berhubungan dengan makanan, yaitu baik itu limpa ataupun lambungnya. Yang ini yang tentunya langsung berhubungan dengan makanan. Dan kalau makanan itu terjadi penumpukan makanan pada lambung yang pertama, kemudian di situ makanan itu akan mengakibatkan lambung menjadi panas, keluar gas yang suatu saat nanti akan memunculkan kelembapan pada tubuh kita, akan memunculkan kelembaban pada tubuh kita. Dan manakala muncul kelembapan pada tubuh kita, maka ditandai dengan bau, nafas yang bau, ya, dari nafas akan timbul bau seperti itu. Dan ini timbulnya bau nafas ini itu menandakan atau alarm bahwasanya tubuh memang terjadi penumpukan makanan atau terdapat kelembapan pada organ limpa tersebut. Dan yang seperti itu maka akan berdampak penyakit, tentunya sehubungan dengan kinerja limpa dan kinerja lambung, di mana kinerja limpa adalah alat sebagai alat transportasi dan transformasi cairan. Itu yang pertama kali terkena mesti itu. Dia alat transportasi dan transformasi cairan. Nah, maka dalam hal ini cairan-cairan akan terganggu. Akan muncul pembengkakan ya. Pembengkakan banyak. Bisa juga kegemukan. Ya, makanya orang bilang makan malam bisa mengakibatkan orang gemuk. Kegemukan ya. Atau bisa juga kegendutan di bagian tertentu seperti perut. Bisa terjadi seperti itu. Bisa kegendutan ya. Di bagian perut seperti itu. Dan pada prinsipnya pada makan di atas misalkan jam 9 sampai jam 11 ya, katakanlah. Itu maka dalam tubuh kita itu ada 3 rongga pembungkus organ. Itu akan terganggu semuanya, atasnya, tengahnya maupun bawahnya. Kenapa? Dikarenakan proses transportasi dan transformasi cairan itu terhambat. Seperti itu. Maka penanggulangannya hendaknya seorangnya jangan makan malam. Yes, maksudnya jangan makan malam penanggulangannya. Tindakan preventifnya ya jangan makan terlalu malam. Dirubah begitu ya. Nah, dirubah pola makannya. Itu tindakan preventif. Adapun tindakan pengobatnya, makanya paginya makan kurma. Kemudian kudapannya buah sehingga bisa mengikat timbunan-timbunan zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, kemudian dia buang melalui buang air besar, ya. Kemudian untuk perawatannya, iya tadi perawatannya kudapan ataupun jus termasuk perawatan, ya. Nah, bagaimana kalau penyakitnya sudah parah? Itu tergantung nanti larinya kemana. Karena timbunan cairan bisa. Kalau bagaimana kalau penyakitnya udah gemuk, perutnya gendut, napasnya bau? Ah, ada juga yang begitu. Lengkap sudah. Lengkap sudah penderitaan. Soal begitu. Kemudian selanjutnya. Iya, masih dari penelpon dan ibu tadi mudah-mudahan jelas ya jawabannya. Bapak Aminuddin berikutnya di Bekasi Timur. Halo Bapak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Silakan Pak. Saya orang tua yang sakit stroke pak ya. Apakah pepaya ini bisa digunakan untuk penyakit tersebut tidak? Stroke pak ya. Iya, atau memang kalau tidak bisa, mohon dengan kira-kira apa itu obatnya kalau menurut ibu nama Nambawi gitu. Iya, ah, ada yang mau ditanya? Iya, cukup. Iya, terima kasih Bapak. Iya, silakan. Stroke dalam pengobatan timur dibagi menjadi dua. Stroke dikarenakan lemah dan stroke dikarenakan berlebih. Sebagaimana yang telah berlalu telah pernah saya sampaikan bahwasanya stroke yang dikarenakan terlalu berlebihnya panas yang ada dalam tubuh maka bisa dilemahkan tubuh itu ya. Akan tetapi ada juga stroke yang memang lemah. Kalau yang dimaksud stroke lemah itu ngompol. Ya, jadi dia bisa ke buang air. Jadi dia ngompol di situ, kesadaran menurun bahkan sampai ngompol gitu loh. Itu stroke dalam keadaan lemah. Maka kalau yang seperti ini kalau dikasih obat pengencer darah. Ya, obat maksudnya obat yang mengatasi bekuan darah di otak. Ya, ini dari sisi tradisional ya, maksudnya bukan dari sisi kedokteran barat. Dikasih obat tradisional yang tujuannya untuk mengencerkan darah atau melemahkan darah serta energi vital di situ, maka stroke yang seperti ini akan bertambah lemah. Bahkan bisa sampai terputus antara apa? Terpisah antara hawa panas dan hawa dingin yang ada pada tubuh kita. Adapun stroke yang berlebihan panas terlalu kuat ya, maka hal ini bisa diturunkan. Nah, pepaya adalah tipe meningkatkan. Daripada perawatan orang-orang yang stroke-nya tipe lemah ya, kesadaran dan sebagainya, maka pepaya bisa digunakan untuk memperbagus paling tidak kudapan. Bisa digunakan sebagai kudapan ya, untuk meningkatkan kekuatannya atau kekebalan tubuhnya ya, atau sebagai toniknya. Bahkan bisa menggunakan seperempat sampai setengah kilo buah pepaya. Ya, seperempat sampai setengah kilo buah pepaya. Kemudian yang segar, kemudian dikukus sampai menjadi bubur, kemudian makan bubur tersebut setiap hari sekali makan. Ya, ini bisa dijadikan makanan pagi 7 sampai jam 9 ya. Ataupun sorenya nanti ya. Dan ini bisa untuk struk-struk yang lemah. Untuk struk-struk dari sisi yang lemah, karena ini untuk menguatkan ya. Adapun beberapa struk yang sifatnya terlalu keras dikarenakan bekuan darah ke dalam pengobatan tradisional, bisa menggunakan bawang putih untuk mengencerkannya, yaitu dengan cara mengkonsumsi umbi bawang putih satu hari satu siung. Soalnya begitu. Kemudian selanjutnya, ya, kita beralih ke pesan singkat akhi dari Ibnu Salman di Cilengsi. Saya sudah menikah selama 1 tahun 8 bulan dan belum dikaruni seorang anak. Saya sudah cek sperma dan hasilnya adalah sperma saya nol, tidak ada pergerakan. Pertanyaannya adalah biasanya apa penyebab dari sperma itu menjadi nol, kemudian bagaimana solusinya? Saya selalu berbicara di sini bahwasanya siapa yang meriksa maka itu yang lebih tahu ya. Jadi yang memeriksa sperma itu nol, tentunya dia akan tahu kenapa menjadi nol, penyebabnya apa gitu kan. Karena ketika menyampaikan penyebab itu tentunya butuh data pemeriksaan, dan pemeriksa inilah yang mestinya lebih tahu tentang kenapanya, organ mananya yang menjadi masalah, kenapa kok bisa sampai spermanya menjadi nol seperti itu ya. Adapun secara umum meningkatkan vitalitas dengan cara mengkonsumsi herbal-herbal yang sifatnya tonik seperti kurma, madu, habatus soda ya. Soalnya demikian. Kemudian selanjutnya, iya, masih dari pesan singkat dari Ummu Fatimah di Bogor. Herbal apa yang bisa menyembuhkan penyakit TORCH, dan apakah resep untuk penyakit TORCH ini sudah ada di buku yang sudah terbit ini? Sebenarnya TORCH, tukso, rubella, CMV dan herpes, gabungan dari 4 penyakit itu ya. Sebenarnya sebuah penyakit virus gabungan ya. Di sini dalam pengobatan timur sebenarnya ketika TORCH satu dengan yang lainnya maka akan berbeda. Kenapa terjadi TORCH? Ya, maksudnya masuknya virus, tentunya ada permasalahan di beberapa organ-organ tertentu. Adapun resep secara khusus, saya selalu mengatakan ketika saya ngajar bahwasanya seorang guru atau seorang pengobat ini tidak punya resep baku. Kalau penyakitnya penyakit-penyakit yang mempunyai nama seperti itu, tetetos, ya, bagaimana bisa dibakukan? Sementara yang menyebabkan masuknya virus tersebut juga kita tidak kita ketahui, satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Dalam sisi sudut pandang pengobatan timur, ya, tentunya yang paling bijaksana ketika seseorang diketahui TORCH, ketika dia hendak mengobati TORCH-nya, maka hendaknya melanjutkan ke kedokteran barat yang memeriksanya. Adapun manakala dia hendak berobat ke pengobatan timur, maka hendaknya diperiksakan dulu ke pengobatan timur terdekat, kemudian baru pengobatan timur ini akan menganalisa dengan diagnosanya, kemudian menetapkan penyakitnya, penyebabnya, kemudian dia akan mengatur bagaimana obatnya, pola makannya, ya, main management ya, memanage pola pikirnya. Ya, soal begitu. Dan selanjutnya. Iya, demikian jawabannya. Dan masih dari pesan singkat dari Ummu Nisa di Kalimantan Timur. Apakah benar daun pepaya mentah dapat mencegah kehamilan? Sebenarnya secara umum tidak bisa dibenarkan pernyataan-pernyataan yang seperti itu. Ya, kalau seperti itu maka akan muncul nanti aliran-aliran KB herbal dengan daun pepaya. Ya. Akan muncul seperti itu. Kalau tidak demikian, ya, maka daun pepaya ini sebenarnya bagus. Daun pepaya ini bagus untuk bengkak, malaria, kaki gajah, haid tidak teratur, ya, mulas, obat cacing, sampai kepada pelancar asin dan sebagainya. Jadi kalau dibilang apakah bisa menyebabkan tidak hamil dan sebagainya, tentunya permasalahannya bukan pada daun pepayanya, akan tetapi faktor apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi sehingga kemudian yang dituding adalah daun pepayanya. Kemudian selanjutnya, ya, masih di 8236543 untuk line telepon. Kita angkat berikut dari penelpon, sudah ada Ummu Fauzan di Depok. Halo Ibu. Halo Pak, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya punya anak umurnya 8 bulan Pak. Suka itu biang keringat, garut-garut terus. Ada obat herbalnya enggak Pak? Umur berapa Pak? Bu? Umur 8 bulan Pak. Iya, ada yang ditanyakan lagi. Iya, terima kasih Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sebenarnya ketika umur segitu, maka dia cukuplah perawatan ada pada ibunya. Apa biang-biang keringat seperti ini, mungkin anaknya terlalu aktif dan lain sebagainya. Ini apa solusinya ada pada ibunya? Atau bisa juga dengan cara buah jambu biji yang segar. Kemudian diiris tipis, kemudian dijemur kering, ya. Kemudian buah jambu biji segar dikeringkan, ya, kurang lebih setengah kilo. Kemudian ditambah air cukupnya, kemudian direbus sampai menjadi kental. Nah, bagian-bagian yang sakit atau biang keringat ini baru kemudian untuk cairan dari rebusan serbuk jambu biji kering ini itu digunakan sebagai mencucinya. Tapi secara umum kalau mempermudah biasanya pakai talc juga cepat ya. Kalau begitu nantinya. Kalau biji pepaya bisa untuk penyakit kulit. Biji pepaya saya biasanya digunakan untuk penyakit-penyakit kulit ya. Termasuk biang keringat mungkin biji pepaya, akan tetapi jarang yang menggunakan biang keringat, biasanya jerawat. Kemudian kalau enggak jerawat eksim. Ya, gangguan penyakit kulit memang sering digunakan biji pepaya, akan tetapi biasanya digunakan pada orang-orang dewasa, bukan pada anak-anak. Dan cobalah ibunya yang kalau memang ibunya mengkonsumsi, ya harusnya ibunya yang mengkonsumsi. Ya, kemudian selanjutnya. Iya, masih dari penelpon, Bapak Imam di Batu Raja. Halo Bapak. Iya, terputus. Mohon maaf Bapak, terputus. Silakan mencoba kembali. Masih di 8236543 untuk line telepon. Kami menunggu Anda. Atau di 0819896543 untuk pesan singkat. Kita angkat berikut dari penelpon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Umi Fira. Iya, silakan Ibu. Ini saya kasih masukan aja boleh? Silakan. Silakan Ibu. Untuk ibu yang nanya tentang biang keringat tadi, semoga ini ilmu yang bermanfaat gitu buat yang lain juga gitu ya. Iya, silakan. Menurut pengalaman saya, biang keringat anak sama apa itu yang memar-memar merah kena apa itu? Pidul. Kena popo atau apa gitu ya, sama biang-biang keringat itu diobati pakai burwater aja. Burwater bisa didapat di apotek. Burwater yang untuk ngerendam mata itu loh. Burwater sekarang susah Bu. Iya, makanya tapi saya masih bisa ini nemu gitu di apotek-apotek kalau masih ada nyimpen itu burwater, dibasahkan ke kapas yang kotak itu, kapas kecantikan itu, yang dipotong kotak itu burwater itu, terus dihapuskan aja gitu ke tempat biang keringatnya itu gitu. Atau yang ruam-ruam popok, ya ruam popok juga gitu. Ya, semoga bermanfaat aja deh. Ya, terima kasih lain. Banyak Ibu masukannya. Ya, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Salam terlebih. Saya menemukan burwater itu di NTB tahun 99 di mana? Di ND dekat Flores. Itu saya beli berwarter terakhir itu, saya beli banyak pada waktu itu karena nyari pada waktu itu sangat susah sekali. Saya pada waktu di sana ada 9 hari, kemudian beli borwater, apa menyempatkan diri ada borwater, kemudian saya beli pada waktu itu. Itu tahun 99 pada waktu itu. Mana tanya? Ya, tapi mungkin banyak ya cairan pembersih mata yang sejenis itu ya. Baik, masih dari penelpon, kita tunggu di 08236543. Silakan bagi Anda yang bertanya secara langsung. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak? Dengan Abu Sabina. Silakan, Pak. Ini karena mau tanya ini. Ya, anak-anak umur 8,2 tahun. Putri. Dia mempunyai masalah bau badan. Bau badannya itu melebihi orang dewasa. Umurnya berapa, Bu? Pak. Umurnya 8,2 tahun. Jadi yang anak tanya itu, adakah obat herbalnya? Yang pertama. Dan itu yang kedua itu, apakah boleh penggunaan untuk deodoran remaja seperti yang diiklan-iklan itu? Cukup, Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Nanti dijawab, insya Allah ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Adapun deodoran, saya nggak tahu. Wallahu a'lam. Kemudian, bau badan pada anak-anak seperti itu, ataupun orang dewasa, bisa juga disebabkan dikarenakan penumpukan lembab pada limpa. Dan tentunya sindrom yang berkaitan dengan sindrom lembab yang lainnya di situ. Itu herbal yang ringan untuk pengobatan anak seusia itu, Bapak bisa menggunakan satu genggam daun beluntas. Kemudian bisa direbus dengan satu gelas air sampai mendidih, kemudian diminum. Atau bisa juga beluntas itu digunakan sebagai lalap. Kalau memang tidak mendapatkan beluntas, maka bisa menggunakan teh pegagan untuk digunakan, diminum sehari dua kali. Satu sendok teh diseduh dengan air 150 cc, kemudian diseduh dengan air panas 80-90 derajat celcius, kemudian diaduk, kemudian diminum. Lakukan dua kali sehari tanpa gula. Soal begitu, kemudian selanjutnya. Ya, mudah-mudahan tercatat, Bapak, ya resepnya. Kemudian yang terakhir, akhir kita angkat di pagi hari ini, Ibu Dewi di Bekasi. Halo, Ibu. Ya, halo, Pak Ustadz. Ya, silakan, Ibu. Saya mau nanya, Pak. Itu kalau suka gatal di sekitar vagina, ada obat herbalnya nggak, Pak? Iya, terima kasih, Ibu. Ya. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Secara umum orang sering menggunakan rebusan daun sirih. Dan ibu bisa menggunakan 7 lembar daun sirih, kemudian 1 genggam daun sambiloto, cuci bersih, kemudian direbus dengan 1 liter air. Saya ulangi, 7 lembar daun sirih ditambah dengan 1 genggam daun sambiloto, kemudian direbus dengan 1 liter air. Kemudian disaring pakai kain, dalam keadaan hangat gunakan sebagai cebokan. Ya, dan cebokannya ke bawah bukan ke atas. Soal begitu. Dan selanjutnya. Ya, akhi, itu tadi penanya terakhir, Ibu Dewi di Bekasi, menutup perjumpaan kita di pagi hari. Sedikit ada kesimpulan mungkin sebelum kita tutup. Silakan. Pepaya sangat dikenal dalam sebagai kudapan ataupun makanan penjaga penyakit pada pengobatan timur. Ya. Kan tetapi ada beberapa catatan di sini. Biji pepaya dianjurkan bagus sekali untuk obat. Kan tetapi ibu hamil tidak dianjurkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pepaya, biji pepaya. Dan ibu hamil muda juga tidak dianjurkan makan daun pepaya sebagai obat. Kemudian teh daun pepaya ini dikenal berguna untuk membantu pencernaan yang lemah. Kemudian pepaya juga dapat melindungi lambung dari timbulnya ulkus atau tuka akibat pengobatan dengan aspirin dan steroid. Kemudian di negeri ini juga telah melakukan penelitian-penelitian berkaitan dengan pepaya. Ada pada tahun 92 di Washington diadakan penelitian manfaat kesehatan 40 buah. Ya, diantaranya adalah pepaya. Ternyata yaitu penelitian berdasarkan sumbangan dari jenis 9 jenis vitamin, potasium, serat pangan yang terkandung dalam buah. Dan ternyata buah pepaya termasuk gizinya mencukupi dan dianjurkan. Adapun di negeri Indonesia itu telah diadakan penelitian pada tahun 1988 oleh Nuraini Gani, jurusan farmasi FMIPA Unhas Hasanuddin, melakukan penelitian daya antiseptik biji pepaya terhadap bakteri penyebab diare. Hasilnya, ternyata biji pepaya tersebut bisa mencegah timbulnya diare dan mengatasi diare. Kemudian pada tahun 1990, Bagio Suroyo di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada dengan pembimbing Dr. Sasmito Apoteker melakukan penelitian pengaruh infus akar pepaya terhadap kelarutan kalsium batu ginjal. Hasilnya, akar pepaya mampu melarutkan kalsium batu ginjal. Setiap kenaikan kadar kalium tidak selalu menambah kelarutan kalsium batu ginjal. Artinya ada keberhasilan di situ. Dan pada tahun 90 di FMIPA UNER ada Inong Nuraini yang melakukan penelitian pengaruh perasan daun pepaya gantung terhadap mortalitas cacing hati sapi, ya. Dan ini dikenal daun pepaya bisa digunakan untuk cacing, obat cacing. Kemudian Untung Suradi bersama kawan-kawan pada tahun 92 di bagian farmakologi Fakultas Kedokteran UI melakukan penelitian efek penyuntikan biji pepaya terhadap fertilitas tikus jantan strain LMR. Maka hasilnya di situ tidak terdapat penurunan berat badan dan berat testis serta konsentrasi dan viabilitas sperma. Kemudian penelitian juga dilakukan oleh Untung Suradi dan Joni pada tahun 92 di fakultas yang sama dan di bagian yang sama melakukan penelitian pemberian ekstrak biji pepaya gantung pada mencit jantan dan pengaruhnya terhadap sperma. Kemudian Marinah dan Untung Suradi pula pada tahun 92 pada bagian yang sama dan fakultas yang sama melakukan penelitian pengaruh ekstrak biji pepaya tentang kualitas sperma pada manusia, tentang kemampuannya untuk berpenetrasi tentunya. Kemudian hasilnya penurunan yang bermakna. Ekstrak biji pepaya menyebabkan sperma itu sesuai dengan pemeriksaan yang diharapkan. Kemudian saat Moko dan kawan-kawan pada tahun 92 di fakultas yang sama dan bagian yang sama pun melakukan penelitian biji pepaya atau gandul ini pula, dan banyak sekali penelitian-penelitian ya yang di negeri ini yang ternyata hasilnya cukup bagus sesuai dengan informasi yang didapat, karena penelitian itu berdasarkan pengalaman kemudian barulah kemudian dilakukan penelitian dengan baik uji praklinis maupun uji klinis. Tentunya obat penyakit jasmani itu hendaknya didukung dengan obat penyakit kolbu, karena penyakit yang berat dan pengobatan yang paling baik adalah dari sisi pengobatan kolbu, dan ini yang paling utama. Maka hendaklah tidaklah seorang itu meninggalkan sesuatu yang wajib dan sesuatu yang utama kemudian lari kepada yang lainnya. Maka pengobatan dari sisi kolbu dengan menenangkan kolbu, ya, dengan cara mendengarkan arahan dan nasihat yang diuraikan oleh para ustadz, tentunya di radio yang kita cintai ataupun di kajian-kajian para ustadz kita, tentunya akan memberikan solusi terapi kolbu yang kita butuhkan. Dan ini merupakan terapi yang luar biasa. Tentunya bukan herbal atau siapa yang menyembuhkan, karena Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Maka hendaklah bersyukur atas apa yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian saya akhiri billahi taufik wal hidayah, alhamdulillah rabbil alamin. Waktu saya kembalikan kepada Ahbal Bani Fadal. Ya, demikian akhwatul iman azinallahu wa iyyakum, akhir dari perjumpaan kita di pagi hari ini bersama Al-Akh Muhammad Faris Al-Qianji hafizahullah taala, membahas mengenai manfaat buah pepaya, dan mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan kami yang berada di Radio As-Sunnah Cirebon, terutama Al-Akh Abu Ali Diding, dan salam kami untuk rekan-rekan di sana dan para pendengar Radio As-Sunnah Cirebon. Juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Anda yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini, baik itu melalui telepon ataupun pesan singkat, dan begitu banyak pesan singkat yang masuk di pagi hari ini, mohon maaf tidak dapat kami ajukan keseluruhannya. Juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Anda yang sudah mencoba menelpon kami di 0819896543. Mohon maaf tidak dapat kami layani karena nomor tersebut hanya kami gunakan untuk layanan pesan singkat.